الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. ويقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما بالسماوات وما بالأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang kelima dan setelahnya dari surah Al-Mujadilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu. Sesungguhnya orang-orang yang menentang, menyimpang dari Allah dan Rasulnya, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, nanti di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kubitu, bahkan di dunia ini, barakallahu fikum, kubitu ini khudilu wa uhinu, dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kubital ladina min qablih, sebagaimana direndahkan dan dihinakannya dan ditinggalkannya umat-umat sebelum mereka ketika mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Khudilu dari kata khudlan, artinya ditinggalkan, tidak dibantu, tidak ditolong, tidak dilindungi. Barakallahu fikum. Karena hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dari zaman dahulu kala sampai sekarang dan yang akan datang, sama hukumnya. Siapa yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka pun dibela. Siapa yang menolak, menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun akan ditinggalkan, dibinasakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sungguh kami telah menurunkan ayat bayinat, ayat-ayat kami yang sangat jelas, hujjah, yang menunjukkan tentang apa yang disyariatkan oleh Rasulullah dan Rasulnya adalah hak. Apa yang diperintah dan apa yang dilarang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walil kafirin adzabun muhin, dan bagi orang-orang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mereka azab yang menghinakan. Ini sudah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan berganti. Baik. Ini akan berlaku. La ta'ala li kalimatillah yawma yab'atsuhumullahu jami'an fa yunabbihum bima 'amilu. Itu tadi di dunia. Sekarang di akhirat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma yab'atsuhumullahu jami'an, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan mereka semuanya nanti di hari kiamat. Ketika dihidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir di satu lapangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada mereka kabar yang pernah mereka lakukan. Baik. Allah mengkhabarkan kepada mereka apa yang pernah mereka lakukan. Ahfahullahu. Semua terkumpul, semua termaktub, semua tercatat. Tidak ada satupun yang luput dari apa yang pernah dilakukan. Besar atau kecil, sedikit atau banyak. Jarang atau berulang-ulang, semuanya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahsahullahu wa nasuf. Wa nasuf, dan mereka sendiri yang melupakannya. Akan tetapi tetap diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun ingat. Baik. Catatan amal yang diperintahkan untuk mereka membaca sendiri. Kafa binafsika li iqra kitabaka kafa binafsika liyawma alayka hasiba. Iqra kitabaka, silakan kalian baca catatan amalan kalian sendiri. Kafa binafsika liyawma alayka hasiba. Cukup dirimu sendiri yang menghitung dan memperhitungkan dirimu sendiri dengan amal yang pernah kau lakukan. Sehingga tidak ada yang akan masuk ke dalam neraka kecuali dia yakin memang setelah dia membaca kitabnya. Demikian juga orang yang bakal menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga orang-orang yang mendapati catatan amalannya, dia pun berkata, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik, ketika diberikan catatan amalan yang pernah dia lakukan, dia pun mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai sekiranya saja aku tidak diberi kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku pun tidak tahu apa perhitungan yang terjadi atasku. Tidak bisa dia ingkarin, tidak bisa dia mengelak daripadanya. Semua orang akan mendapatkan catatan amalan yang pernah dia lakukan, tanpa kecuali. Mau tidak mau, dia akan menerimanya. Dia akan membacanya. Yang terjadi hanya sekedar penyesalan. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qaliyah. Ma'agna animaliyah. Seandainya saya kematian itu sudah selesai semuanya. Duhai indahnya. Tapi orang yang sudah hidup di dunia ini akan tetap kekal selamanya ketika masuk ke alam akhirat. Berikutnya imma dalam surga, imma dalam neraka. Masya Allah. Ma'agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ternyata sedikit pun tidak bermanfaat untuk aku harta yang pernah aku kumpulkan. Dan kekuasaan yang pernah aku berlomba untuk mendapatkannya. La haula wa la quwwata illa billah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yab'atsuhumullahu jami'a, ketika Allah mengumpulkan semuanya tanpa kecuali, laki perempuan, tua muda, ajam dan arabnya, semuanya dikumpulkan, manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya dikumpulkan. Fa yunabbihum bima 'amilu, Allah mengkhabarkan kepada mereka apapun yang pernah mereka lakukan. Ahsahullahu wa nasuhu, Allah telah mengumpulkan semuanya apa yang pernah mereka lakukan dan mereka melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, sementara Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha menyaksikan, maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperkuat ini, wallahu ala kulli syai'in syahid, kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di atas muka bumi ini? Semuanya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy-Nya. Baik. Alam tara anna Allah ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ardh. Tidak ada yang tersembunyi. Kemudian Allah memberikan contoh, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada dua tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik. Berbisik-bisik dengan suara lirih, suara yang sangat kecil. Kalau kita berbisik-bisik, mulut langsung di lubang telinga, namanya bisik-bisik. Jadi, agar seorang tidak tahu, tiga orang berbisik-bisik. Jadi, dengan suara yang sangat pelan dan saling mendekatkan muka, supaya tidak perlu berteriak. Mayakun min najwa salasatin, tidak ada tiga orang yang berbincang dengan suara yang lirih, bisik-bisik. Dait. Illa huwa rabi'uhum, kecuali yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha mengetahui apa yang mereka bicarakan, bincangkan. Dait. Jangankan yang sudah dilapatkan, yang terbetik dalam hati saja Allah Maha tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa-apa yang disimpan di dalam dada. Baik, dari niatan-niatan, keinginan-keinginan, harapan-harapan, cita-cita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, apalagi kalau sudah dilafadzkan. Apalagi kalau sudah diteriak-teriakkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man asarra al-qawla wa man jahara bih. Orang yang teriak-teriak dan orang yang bisik-bisik, sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sisi kita ini manusia, ya kan, karena keterbatasan kita, kekurangan kita, ya hanya orang yang kencang ucapannya yang terdengar oleh kita, ayah pun yang bisik-bisik. Walaupun agak dekat di situ, barakallahu fiik, orang bisik-bisik, tidak tahu kita apa yang dia perbincangkan. Baik, inilah kelemahan kita, barakallahu fiik, kekurangan kita. Dan disitulah letak kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tersembunyi, luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Lima orang yang berbincang, yang keenamnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mendengar perbincangan mereka. Wa la adna min dzalika la akthar. Tidak sedikit dan tidak banyak, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa huwa ma'hum. Kecuali Allah bersama dengan mereka. Allah melihat mereka, mengetahui mereka, mendengar ucapan mereka. Yang namanya ma'iyah ammah, kebersamaan secara umum. Paham warahmatullahi. Karena ma'iyah itu ada dua, ma'iyah ammah dengan ma'iyah khafah. Ma'iyah ammah ya seperti ini, wallahu ma'akum aynama kuntum, Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Artinya Allah mengetahui kalian semuanya, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian niatkan. Namanya ma'iyah ammah. Taib. Adapun ma'iyah khasah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhuma fil ghar id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar di dalam gua tempat berlindung beliau. Baik. Ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, dalam keadaan berbisik di dalam gua, ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka itu menengok ke kaki mereka, mereka pun bisa melihat kita ke dalam gua ini. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Baik. La tahzan, jangan kau bersedih hati, sungguh Allah Subhanahu wa taala dai bersama dengan kita. Baik. Kata Rasulullah, ma dhannuka bi ithnaini Allahu salithuhuma. bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar kalau dua orang dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ma'iyah yang ada di sini adalah ma'iyah khaffah, kebersamaan Allah secara khusus. Artinya Allah akan menolongnya, Allah akan melindunginya, Allah akan membelanya, Allah akan menyelamatkannya. Ini namanya ma'iyah khaffah. Barakallahu bikum. Wallahu ma'as sabirin. Baik, Allah. Allah bersama orang yang sabar, orang yang baik. Adapun secara umum ya ma'iyah ammah. Allah mengetahui, Allah Maha melihat semua apa yang pernah dilakukan oleh hamba-hamba. Jadi tidak ada tiga orang, lima orang, sedikit atau banyak kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi, mereka berkumpul empat orang di satu ruangan, pembicaraan tidak dengar kecuali mereka. Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'hum aina ma kanu. Tsumma yunabbihum bima 'amilu yawmal qiyamah. Kemudian Allah mengkhabarkan kepada mereka apa yang dulunya pernah mereka lakukan di hari kiamat. Dan tidak akan ada seorang pun yang mengelak. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengelak. Jadi ketika orang mencatat, mereka harus mengiyakan semua apa yang ada di dalamnya. Mereka mengatakan ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadra wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka pun terperangah ketika membaca kitab catatan amal. Ma li hadzal kitab, kitab apa gerangan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak dia tinggalkan besar atau kecil dari amalan kecuali tertulis. Barakallahu fikum. Hatta orang meluda di masjid, karena dulunya masjid dari pasir, barakallahu fikum, meludah di masjid, atau membuang ini sampah-sampah, mengeluarkannya dari masjid, yang dianggap remeh oleh orang, semuanya tertulis, barakallahu fikum, semuanya tercatat, sekecil apapun yang dilakukan, semuanya tertulis, semuanya tercatat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran, dan mereka pun mendapati semua apa yang pernah mereka lakukan tertulis di dalamnya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada setiap hamba, hal zalamaka katabati? Apakah engkau telah dizalimi oleh malaikat pencatat yang aku tugaskan mencatat amalanmu? Dalam artian, apakah engkau pernah beramal saleh kemudian tidak tercatat di situ sebagai amal saleh? Artinya hilang. Engkau pernah melakukan amal saleh tapi tidak tercatat sebagai amal saleh. Atau tercatat di situ satu amal dosa yang engkau tidak pernah lakukan. Jadi, hal zalamaka katabati, apakah engkau telah terzalimi? Yani dirubah-rubah, ada yang dilakukan tidak dilakukan, ada yang dilakukan tapi tidak tercatat, ada yang tercatat tapi tidak dilakukan. Adakah demikian? Dengan pasti mereka harus mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku, semua yang aku lakukan ada di dalamnya, dan semua apa yang ada di dalam situ adalah sesuatu yang pernah aku lakukan. Baik. Mau orang sendirian di dalam kamarnya, dia kunci rapat-rapat, menurut dia tidak ada yang mengetahui apa yang dia lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh dia. Barakallahu fikum. Inilah yang dikatakan muraqabatullah. Merasa diawasi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Merasa diawasi, inilah yang menjadikan orang jadi muttaqin. Malu kalau tidak beramal saleh. Malu kalau dia melakukan maksiat. Baik. Tsumma yunabbihum bima 'amilu yawmal qiyamah. Kemudian Allah SWT memberitahukan apa yang dulunya pernah mereka lakukan di hari di dunia, nanti di hari kiamat Allah memberitahukannya. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Sungguh Allah SWT atas segala sesuatu Maha mengetahui. Coba perhatikan, ayat-ayat ini senantiasa ditutup dengan sifat-sifat yang menunjukkan tentang Allah Maha mengetahui. Baik. Masya Allah. Di ayat yang ke-6 kita bacakan barakallahu fikum, wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian ayat berikutnya, innallaha bi kulli syai'in alim. Baik. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha sempurna. Baik. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah ketahui. Baik. Inilah kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Ayo nasihat untuk kita barakallahu fikum. Nasihat untuk kita senantiasa berhati-hati, jangan sampai kita menjadi penentang agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita akan diadab, tapi hendaknya kita menjadi penyokong agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan bahwa apa yang pernah kita lakukan di dunia itu akan kita tahu, akan kita akui sebagai satu yang memang pernah kita lakukan setelah kita membaca sendiri kitab catatan amalan kita. Baik. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan alam takun taf'al kada wa kada yawm kada wa kada. Tidakkah engkau pernah melakukan ini di hari ini, waktu ini, tempat ini? Baik, dia pun harus mengatakan na'am ya Rabbi. Iya wahai Rabbku. Baik. Tapi kalau dia melakukannya barakallahu fikum dengan takut barakallahu fikum dan dia mendapatkan ampunan, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, inni satartuha laka fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm. Dulunya engkau melakukan dosa itu dan aku menutup-nutupinya. Baik. Ini barakallahu fikum kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku menutup-nutupinya di dunia sehingga orang tidak ada yang mengetahuinya. Baik. Mungkin orang memuji-muji kita. Tapi seandainya dia mengetahui apa yang kita lakukan dari kejelekan, orang akan berhenti memuji, bahkan berbalik mencela. Disitulah sitrullah. Baik. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dia orang beriman, dia orang takwa, ada saja kekurangan, ada saja ketergelinciran, ada saja dosa. Allah Subhanahu wa taala mengata, "Inni satartuha laka fid dunya," aku menyembunyikannya, menutup-nutupinya di dunia sehingga tidak ada yang mengetahuinya. "Wa inni ghafartuha laka al-yawm," dan aku pada hari ini telah mengampunimu. Ini barakallahu fikum. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh, dan yang ada padanya dari ketergelinciran, kesalahan dan dosa, barakallahu fikum, dalam keadaan dia barakallahu fikum belum tobat daripadanya, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa kita, memberikan kekuatan untuk kita meninggalkan dosa-dosa, karena untuk meninggalkan dosa juga butuh kekuatan hebat. Baik, sebagaimana untuk melakukan amal saleh barakallahu fikum butuh kekuatan yang hebat. Barakallahu fikum. Dan untuk melakukan amal saleh, semua bisa melakukannya. Hatta bukan orang saleh bisa melakukan. Tapi tidak ada yang bisa meninggalkan kejelekan kecuali memang orang-orang hebat. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.